sing diwarisi mboten namung nabi setunggal, para nabi. Mulane ulama niku karaktere benten-benten, ana sing keras, ana sing kalem, ana sing alus. Jenengan mirengaken nggih? Ana ulama niku sing gayane keras. Marisi karaktere Nabi Musa. Nabi Musa niku keras. Badhe kholwat munajat kalih Allah tirakat 40 dina umate dipasrahke ten gene Nabi Harun. Ya Nabi Harun, kula pamit badhe munajat dhateng Allah 40 dina. Kula titip umat dhateng panjenengan. Aja nganti umat niki balik kafir. Nggih. Bareng ditinggal tirakat 40 dina kundur umat kata sing kafir. Langsung jang jenggote Nabi Nuh niku dicandak cek pasrahi umat kok dadi kaya ngene, keras. Makanya aja kaget ana ulama ku sing gayane keras. Nggih? Nggih? Ditakoni, "Yai, dos bunyi hukume selawatan kalih ngunekke orjen." Niki lho napa jenenge keibot. Haram. Gak oleh selawatan kok kanggo alat musik. Ana sing keras, tapi ya ana sing halus, kalem. Terus pundi yai hukume selawatan kalih orjenan kalih keibot. Gak apa-apa wong ro nutuli pentil kok. Pentile orjen. Lah nek ngono ku gak diolehi kok terus bocah-bocah malah dondang-dutan ndokoplonan rakaro-karowan ngono kae. Malah do mendem, malah do tawuran. Loh, ana sing ngono. Ini sesungguhnya teladan buat kita, Bapak Ibu jamaah sekalian. Gusti Allah damel nabi niku dimodel macam-macam. Ana nabi sing dimodel sugih, ana nabi sing dimodel melarat. Tapi ya padha nabine. Ana nabi sing dimodel gagah, kuat, sehat, ana nabi sing dimodel ringkih, sak-sakiten. Aman rapati merhatekno nek aku ngadek kok. Bahkan Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan hidup yang baik. Niku nggih ngoten, Kanjeng Nabi niku nate sugih banget. Kanjeng Nabi nggih nate melarat banget. Iki kangge tulodo kula sampean. Rasulullah pernah kaya raya. Manten anyar, awal-awal nikah, Kanjeng Nabi niku sugih gak karuan. Mahar nikahe, pas kawine Kanjeng Nabi ketika nikah dengan Sayyidah Khadijah, itu 200 ekor unta merah. Unta merah itu zaman sakmono kendaraan terbaik. Cara saiki yo sepeda montore boy. Pak boy wis mati yo. 200, enggak yo rong dealer. Nikah neng mahare mas kawine 200 ekor unta merah. Ini gak sugih apa ya iso. Bu, jenengan sian dinikah bapak ini ku diparingi mas kawin pinten. 20.000 sak legrek. Kanjeng Nabi nggih nate fakir banget. Sampai badhe damel dahar, mboten wonten ngantos Kanjeng Nabi menggadaikan baju perangnya. Gadekno klambi. Didamel blonjo, nggo dahar. Sik durung paham ya. Nabi niku wonten sing dimodel sugih sanget dos Nabi Sulaiman alaihi salam. Sugih wilayahe sak ambane donya. Pasukan tentarane niku mboten namung menungso mawon, gendruwo, met tunduk kabeh. Istananya jangan tanya. Emas permata mutu manika mutiara inten jemerut yupa inten tapok parut. Sugih Nabi Sulaiman saking sugihe bojone niku 1000. Nanti kandani kok huwi 1000 bojone. Sampeyan ndek 1000 Pak. Ya udar kabeh. Mung bojo siji mlakumu serapati jejeg ngono. Wonten nabi niku sing dimodel melarat kados Nabi Isa alaihi salam. Larat, omah gak duwe, bojo gak duwe, dulur duwe, manggone ten guwa. Lah sing didahar nggih buah-buahan ngoten niku. Melarat, tapi yang tetep nabi. Aja kok arani tek nabi ku ngono. Ukuran nabi kok ora mergo nggih melarate, tidak mengurangi derajat dan nilai kenabian. Wonten nabi sing dimodel gagah, sakti. Kados Nabi Musa alaihi salam, Musa niku yang tepak peteng. Gak ana lampu, tangane niku dilebokne sak klambi, tarik langsung padang jinglang dadi lampu benter jrong. Murup. Ya lampu ya jrong ngono to, Bu. Mosok lampune murup crut. Lampu apa kuwi? Nabi Musa niku kuat. Watu gunung sing kok wedi dicongkel nganggo tangane, glodak metu sumber air. Tangane Nabi Musa iki kuat, cara saiki ya bego. Alat berat lho. Wonten nabi sing dimodel ringkih, sakit-sakiten kados Nabi Ayub alaihi salam. Sakiten, tapi yang tetep nabi. Aja mbok lokno nabi kok gering. Pancen dimodel ngoten kalih Gusti Allah. Lah para ulama, para kiai niku pewaris e para nabi. Mula ana modele kiai sing kados Nabi Musa alaihi salam, gagah, kuat, sakti, ngono. Ana modele kiai sing kados Nabi Ayub alaihi salam, sakit-sakiten, nyontekno. Bodanan ya mengi. Jak melekan jam 11 nyambekane wis ngik, ngik. Tapi ya tetep kiai, aja mbok lokno. Kiai kok menggeriken. Kualat kae. Halo. Ana kiai sing dimodel kados Nabi Isa alaihi salam, ngapunten melarat. Sarung anyar nek gak riyoyo ya ora duwe. Oleh sarung anyare nduman. Toko partai pisan. Ya tetep kiai, aja mbok lokno, kiai kok kering. Walat, pancen karo Gusti Allah dimodel ngono kok. Ana kiai sing model kaya Nabi Sulaiman. Masuk aku bareng ngene iki. Wong donga kok disorai. Amin ngono lho. Ngono, tapi ya bojone ora nganti 1000.